sesuatu yang ingin ku miliki. Belumlah terlambat untuk mengerti, dan belum terlambat untuk menumbuhkan cintaku selama hidup sepanjang usiaku. Sedikit tentang perasaan itu pernah terkaburkan oleh pilu kepedihan. Mungkin aku salah mengartikan itu semua. Belumlah terlambat untuk mengerti, dan cinta yang membahagiakanmu, sesuatu yang ingin ku miliki.